itu laki-laki tempat dia bersandar. Itu suami kedua. Jadi suami pertama yang mana? Mencintainya. Yang kedua, tempat dia bersandar. Yang ketiga, dia butuh suami yang menjauhkan dia dari berbagai macam godaan, ancaman, pokoknya perlindungan, dia butuh itu. Dia butuh suami yang secure, memberikan rasa, satpam lah suami bagi dia itu. Dan yang terakhir, bagaimana membahasakannya, perempuan itu butuh suami yang bisa menjadi himayah, itu ya pelindung, ya penyayang, ya. Entar, bahasanya memang saya agak susah membahasakan itu tadi itu. Yahmiha. Ketika empat suami tidak didapatkan dari suaminya, maka dia cari dari yang lain, ini bahaya, Pak. Aduh. Udah, ini saya cuma nakut-nakutin bapak-bapak sebentar. Tapi itu kan yang dibutuhkan perempuan, toh? Iya. Nah, ini kita tanya dulu ke sini. Oh, bapak nambah. Senang nih kalau banyak bapak-bapak sebetulnya. Saya ulangi ya, mungkin kalau saya salah jelas saya ulangi. Perempuan itu butuh lelaki yang mencintainya. Ini suami pertama. Yang kedua, ini saya tadi salah. Jadi perempuan itu butuh suami untuk yang dia cintai. Nah, saya tulis, silakan Bapak di sini. Ibu nanti diambilkan kursi lagi, jangan khawatir, Bu. Masih banyak kursi, kalau di DPR terbatas. Di sini insya Allah semua dapat kursi. Kalau tidak terpaksa nanti ada kelas outdoor. Ya. Pertama, perempuan itu butuh suami untuk dia cintai. Betul gak ya? Ya, itu perempuan membutuhkan itu. Sebab dia mempunyai banyak sekali stok cinta. Nah, di antaranya yang harus dia realisasikan adalah mencintai seseorang. Yang kedua, dia butuh suami yang mencintai dirinya. Ya, mencintai dia. Itu yang kedua. Artinya dia ingin cintanya berbalas dari si suami. Dia tidak mau itu sepihak. Hanya dari dia terus yang mencintai. Lama-lama biasanya istri seperti ini lelah juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ila rajulin yasrifu alaiha. Baru dia mencintai, dia membutuhkan laki-laki atau suami yang bisa menjadi pelindung dia dari berbagai macam, bukan pelindung lah istilahnya ya. Nah, kemudian yang keempat, dia membutuhkan laki-laki atau suami yang bisa menjadi pengayom bagi dia, pendidik bagi dia, pelurus dia. Karena dia suka kadang-kadang begitulah, suka hilang akalnya. Ibu-ibu marah gak kalau saya bilang perempuan tuh kadang-kadang gak berakal sebetulnya? Marah kan? Gak terima ya? Saya mau jelasin begini, ibu-ibu tuh punya akal, tapi kalah sama perasaannya, itu yang paling sering. Jadi kalau pakar atau laki-laki bilang, kan ada hadis Nabi yang bunyinya, akal perempuan itu berapa? Separuh. Ini harus saya bongkar dulu dan ibu-ibu harus terima dulu. Supaya si suami ini mengerti bagaimana menghadapi istrinya. Jadi bagi yang baru datang ini baru mukaddimah, masih ngobrol-ngobrol biasa, belum masuk, tenang aja. Masih appetizer. Tapi penting ya. Jadi kalau hadis mengatakan bahwa perempuan itu akalnya cuma separuh. Maksudnya adalah karena perasaannya itu dominan. Sehingga seringkali mengalahkan akalnya. Beda sama laki-laki. Yang disebut dablek itu ya laki-laki. Memang dablek betul laki-laki itu. Sehingga perempuan sering bilang enggak punya perasaan. Iya. Karena makhluk yang bernama man, laki-laki ini, lebih didominasi oleh akalnya ketimbang perasaannya. Gitu. Jadi pengalaman kemarin saya keliling pesantren, diantaranya ke pesantren perempuan. Yang kiainya ini teman saya. Jadi karena saya kan mau buka pesantren perempuan nanti di Purwakarta ini. Versi kiai laki-laki begini. Ini versi kiai laki-laki. Ngurus santri perempuan itu 2 kali lipat lebih susah. Itu gitu kesannya. Tapi ini kan yang berbicara siapa? Laki-laki. Nah, di antara perbedaan-perbedaan mendasarnya adalah, ini menarik nih. Ini perempuan, kalau disanksi sendirian, dia malu sekali. Jadi, kan misalnya seragam santri itu jilbabnya putih semua. Nah, yang kena hukuman kalau di pesantren laki-laki kan dibotak. Ya. Nah, kalau perempuan, jilbabnya dibikin warna-warni belang-belang. Ini Bapak perlu tahu ya, saya juga kaget kemarin. Kalau dia kemudian disanksi sendirian, dia tuh malu sekali. Terbawalah perasaannya. Tapi kalau disanksi berame-rame, nah dia merasa itu bukan sebuah kesalahan. Jadi kalau ngeliat ibu-ibu misalnya lagi nungguin sekolahan anak, kemudian nongkrong di mana bareng-bareng dan itu salah, nah dia bangga itu. Atas nama arisan misalnya, atas nama apalah gitu, dia tahu ini ada kelalaian yang dilakukan, tapi kalau itu bersama-sama, ada rasa benar, wallah alam ini di satu penelitian, di satu tempat. Rupanya dari 7 cabang hampir sama. Cuma yang mendasar adalah, di sini adalah, memang perempuan itu susah diajak sigap seperti laki-laki. Misalnya kalau misalnya suami udah di mobil, ayo ma cepet, iya bentar lagi, udah kok gitu. Itu artinya apa? Sering gak akhirnya suami itu pencet-pencet klakson? Ya ini karena kita gagal paham makhluk yang bernama perempuan. Karena lelaki berpikir, ayo cepet ini jam sekian gitu kan. Suaminya sangat disiplin sekali. Padahal yang dihadapi ini makhluk yang tidak sama dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya di pesantren laki-laki itu ada tank komando, bel 5 kali, tank, tank, tank, 5 kali, maka kelas 5 itu cepat. Kalau perempuan, ntar dulu. Masih banyak upacara yang harus diselesaikan. Yang laki-laki ini gak paham. Laki-laki gak paham upacaranya ini. Apa aja Pak biasanya Pak? Mau pergi ke pesta perkawinan. Ritualnya banyak gak Pak? Gitu. Jadi kalau bapak yang ngerti, ntar aja. Kalau ibu bilang, ayo pak kita cepat gitu ya, nanti kita telat. Ya udah, nanti 50 pekerjaan istri baru lagi berjalan, baru istri suami mandi gitu. Karena tuh nanti cepetan dia dibanding bininya. Apalagi tipe perempuan rempong yang semua harus dibawa. Nah, ini pengalaman pribadi. Anak gue kan cowok semua gitu. Sehingga kadang-kadang si anak bilang, ya udahlah biasalah namanya juga si Umi kan gitu. Dulu waktu belum kenal makhluk bernama perempuan, Tindin, mana sih? Lama banget gitu. Apalagi suaminya polisi pula gitu kan. Sangat disiplin. Karena di Singapura saya pernah kunjungan ke rumah teman orang Melayu di Singapura. Dia kapten kapal. Yang namanya kapten kapal itu kan safety first ya. Itu sangat kuat disiplinnya. Itu sampai stres bininya. Iya, jam sekian kita sudah selesai mandi, jam sekian nanti sudah siap di mobil semua, dan semua yang dibutuhkan sudah ada, sampai di lokasi jam sekian, nanti kita akan pulang, kita ketemu di sini gitu. Udah kayaknya bakal menghadapi ombak besar lah sama badai dan topan itu. Nah, sementara sebagian semua anaknya adalah perempuan. Semua anaknya perempuan. Sehingga stres lah. Alhamdulillah belakangan dikasih anak laki-laki. Baru ada kemudian bisa belajar. Nah, supaya kita enggak telat memahami makhluk yang bernama perempuan ini, maka hari ini kita duduk bersama memanfaatkan waktu siang Ramadan, apalagi kalau hari libur seperti ini kan. Hari libur seperti ini biasanya ngapain di rumah? Pasti baca Quran semua sampai pingsan di sini. Saya tahu orang soleh semua gitu. Sholat duha udah 8 rakaat selesai, nggak ada lagi apalagi gitu. Baca Quran sampai mabuk barangkali gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di sini. Nggak apa-apa. Suara bayi itu indah. Coba roba mindsetnya. Suara bayi itu betul. Suara bayi itu indah, nggak ada dosanya sama sekali, betul nggak? Oke, nah, kita rubah mindset dulu. Jadi nggak usah terganggu, setuju? Bagus, sepakat dulu. Baik, jadi begitulah sekilas perbedaan laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri. Nah sekarang Kita masuk sedikit sejenak parenting keluarga Quran ini. Saya harus dudukkan dulu. Soal Husna, tolong kasih tahu ini, mic ini mati. Saya mau jalan-jalan. Baik. Sengaja saya memilih tema parenting keluarga Quran di majelis keluarga spesial hari libur pada hari ini. Ini hari apa sih hari liburnya? Kamis. Dalam rangka Kesaktian Pancasila versi siapa? Ya sudahlah, kita enggak usah berdebat di situ. Kita sekarang mengamalkan Pancasila langsung ya. Enggak usah upacara yang aneh-aneh, tetapi kita langsung mengamalkan Pancasila yang sesungguhnya. Ini penting sekali memahami keluarga. Cek 1, 2. Oke. Cek 1, 2. Kenapa parenting keluarga Quran? Sedikit saya angkat filosofinya. begini, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Malaikat Jibril untuk kita jadikan sebagai panduan hidup. Ini sekilas untuk membantu menjembatani pikiran kita masuk kepada keluarga Quran. Saya mulai dari Qurannya. Hiduplah bersama Al-Quran dulu sebagai individu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matikan lampu yang di sini. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sebelum kita hidup berQuran bersama keluarga, kita coba dari diri kita sendiri dulu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, lima yuhyikum. Jadi saya kuningkan itu kata kehidupan. Apa yang dimaksud di sini? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Jadi di antara kita nih semua, enggak semuanya mampu mengendalikan hatinya. Karena ada Allah antara kita dengan kalbu kita. Kita sendiri aja enggak menguasai hati kita, apalagi istri kita, enggak mungkin kita kuasai hatinya. Betul, Pak? Ada istri yang mampu menguasai hati suaminya? Tidak. Ada perempuan marah begini, saking kesalnya. Kamu cuma bisa menguasai jasadku. Gitu. Tapi kamu tidak pernah bisa menguasai. Ini seru banget. Tapi fakta enggak itu? Ini dari sini nanti kita akan tahu. Kita bagaimana kita bisa menguasai hati kita sendiri. Dan tentu menguasai hati pasangan kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Pada akhirnya kita semua ilaihi tuhsyarun. Kehidupan yang dimaksud adalah hiduplah bersama Al-Quran. Jangan cari sistem lain. Walau sebetulnya kebanyakan kita ini menjalani hidup yang mengalir aja gak tahu dari mana awalnya, kemudian mau kemana arahnya. Misalnya, saya baru menghadapi situasi yang berat. Seorang pimpinan sebuah lembaga besar yang sudah akan dan pernah menjalani sebuah proses besar. Dan ini punya pengaruh besar juga dalam kehidupan beragama terutama. Ini setelah sang ayah meninggal, percaturan keluarga itu luar biasa. Perkelahiannya. Dan itu ternyata bermula dari pasangan. Singkat cerita, antara keluarga kakak, keluarga adik yang mestinya kompak ini kemudian pecah belah. Dan ini ada yang mengendalikannya. Bahkan sampai ke tingkat sihir yang dilakukan oleh istri. Maaf, ya memang kalau dalam urusan berumah tangga yang paling banyak main dukun itu sebetulnya perempuan. Laki-laki itu cuma di awal-awal biasanya. Selama belum ada janur kuning, dukun bertindak gitu. Itu bisa di awal. Tapi yang banyak bermain di pertengahan ini biasanya perempuan, di depan juga perempuan. Ini kalau dalam dunia sihir. Makanya disebutnya wa min syarrin naffa fil uqad. Dan dari kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir perempuan yang sering meniup pada buhul di malam hari. Buhul-buhul tali itu. Jadi Setelah sekian banyak prosesnya, padahal ini keluarga saleh, akhirnya timbul satu pertanyaan. Ini anak-anak bapak ini waktu menikah kemarin tujuannya apa sih? Ah, di sini ketahuan. Kenapa keluarga jadi begini? Ini kemarin menikahnya nih dasarnya apa sih? Ini persoalannya ternyata. Kenapa keluarga yang tadinya jaya, anak-anaknya bagus-bagus, saleh dan saleha, belakangan setelah ditinggal orang tuanya, kemudian kenapa jadi porak-poranda begini? Karena aset yang diwariskan oleh keluarga besar ini luar biasa. Sehingga yang mau masuk ke keluarga ini juga banyak kan? Ya. Nah, yang sangat menentukan nanti apakah keluarga besar ini bisa bertahan atau tidak di generasi kedua atau di generasi ketiga, apa niatnya waktu nikah? Dulu waktu nikah niatnya apa sih? Biasanya jujur aja waktu masih gadis. Freedom. Pengen bebas. Ya. Ada lagi menikah dengan si anu supaya kelihatannya begini, kesannya begitu. Ada tujuan-tujuan yang sebetulnya bukan Allah di situ, betul enggak? Bukan agama Allah yang ditegakkan, betul enggak? Bukan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah berumah tangganya, betul enggak? Makanya orang-orang dulu walaupun menikahnya enggak pakai pacaran gitu ya, dijodohin karena mungkin keluguannya, pokoknya kamu menikah, insya Allah kalau kamu tunduk sama orang tua, tujuannya lillahi ta'ala, pokoknya baik ya, baik-baik aja tuh jalannya. Gitu. Tetapi kalau dari awal tujuan menikahnya sudah salah, dulu menikahnya sudah salah, makanya dalam hadis Nabi, barang siapa yang menikah tujuannya karena kecantikan atau ketampanannya, maka akan diburukkan. Begitu ya? Menikah karena kekayaannya, maka akan dimiskinkan. Tetap kaya pasangan yang dia nikahi itu, tapi gak dapat apa-apa. Ada gak kayak begitu? Akhirnya dia, si pasangan ini dengan semua keluarga besarnya, si perempuan ini misalnya, ternyata suamiku pelit gitu. Iya, ada teman saya lagi cari janda kaya untuk istri kedua. Ya, kalau ini bukan pengalaman pribadi nih ceritanya. Jangan dong yang ini takut nanti divideokan langsung. Kali saya enggak sebut nama. Jadi tujuannya supaya dakwah dia ini lancar, dicarilah perempuan yang kaya, dia pikir Nabi kayak begitu. Yang terjadi akhirnya diceraiin lagi karena pelit ternyata gitu. Saya bilang pasti bukan dakwah tujuan yang pertama. Adalah karena harta gitu. Ayo kita istighfar dulu, kita enggak tahu dulu menikah tujuannya apa gitu ya. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita dipermulakan lagi dengan penuh kebahagiaan. Coba istighfar dulu masing-masing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. InsyaAllah kalau kita bertobat, ya, diperbaharui kembali. Diperbaharui kembali rumah tangga kita. Ya, saya kira kita semua punya pengalaman-pengalaman buruk, kesalahan-kesalahan waktu memulainya, sehingga ada penyimpangan-penyimpangan dalam keluarga kita. Sehingga berat bagi kita untuk meniti sunnah Rasul di dalam rumah tangga. Akhirnya cara berkeluarga kita ya, anak orang sekolah, ya anak kita sekolah juga. Anak orang kuliah, anak kita juga kuliah. Yang lucu, anak orang kursus di Kumon, Kumon juga semuanya itu. Anak orang tambel tot juga. Gitu. Akhirnya gak pernah melihat dan memulai dari mana basic membangun peradaban keluarga itu. Sehingga ya takut berbeda sama orang lain, apalagi di zaman seperti ini. Jarang keluarga itu ingin membangun keluarga Quran, keluarga dakwah, ya keluarga pejuang, keluarga akan melahirkan ulama. Gitu. Ada ketakutan-ketakutan karena ya dari awal sudah salah. Salah niat. Astagfirullahaladzim. Jadi marilah hidup bersama Al-Quran. Tapi di ayat tadi, ini mohon maaf kurang tegas. Kenapa dimulainya, lihat di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya mukmin yang memiliki potensi bisa menyambut seruan. Kalau bukan mukmin susah itu. Selalu gagal faham. Akan gagal faham. Orang non beriman melihat peristiwa-peristiwa terkait dengan keimanan atau redaksi setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti akan selalu gagal difahami oleh yang munafik. Gagal itu, dia enggak punya potensi untuk itu. Mari kita berdoa semoga kita termasuk orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini dan puasa kita imanan wahtisaban. Ngomong-ngomong apa sih imanan wahtisaban? Ini kalau di masjid kan seringkali pura-pura dengerin ceramah tapi sibuk ngapa-ngapainnya. Nah kalau di sini mungkin saya perlu ingatkan. Imanan wahtisaban. Imanan itu artinya begini. Ya Allah, bahwa siam ini adalah perintahmu. Aku beriman itu. Qiyam, sholat di bulan Ramadan yang harus kuperbanyak ini adalah juga perintahmu. Karenanya aku jalani semua perintahmu ini karenamu. Puasa ini, sholat ini, selama Ramadan ini, qiyaman, wasiyaman, karena ini perintahmu dan berasal darimu dan aku yakin itu, pun aku jalani karenamu. Itu namanya imanan. Sementara wahtisaban, para ulama menafsirkannya dua. Ya Allah, semua perintahmu ini dan kujalankan karenamu ini, ya Allah, semata-mata pahala kebaikannya, balasan kebaikannya ku minta darimu ya Allah. Dan mudah-mudahan yang terbesarnya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaanku di akhirat kelak ya Allah. Nah, itu yang disebut dengan ihtisaban itu. Ihtisaban itu dua, mengharap pahala atau ridha Allah. Yang kedua, mengharap keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Ihtisaban. Berarti selama berpuasa ini kita mesti fokus ya untuk yang dua itu kan. Makanya enggak bisa luput. Kalau ingin sempurna itu siam, qiyam dengan dua strategi iman dan wahtisaban harus di finishingnya itu dengan tilawatul Quran. Untuk penyempurnaan ibadah kita selama Ramadan ini harus ditambah lagi dengan zikir. Apa zikir siang, apa zikir malam, apa zikir pagi, apa zikir sore, ada tuh. Zikir malam, saya kira mudah-mudahan di sini nanti termasuk orang yang bisa mengharapkan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi masih egois, berarti single kalau fa'fu anni. Enggak mikirin anaknya tuh. Enggak mikirin cucunya tuh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga sekeluarga kami, keluarga besar kami semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, mau tidak mau kan ada strateginya kan? Ada agendanya kan, apa yang harus kita lakukan toh bersama anak-anak gitu. Di ayat tadi yang menarik adalah bahwa Al-Quran menyeru kepada kehidupan yang hakiki. Apa itu kehidupan yang hakiki? Ya kehidupan kalbu, bukan kehidupan fisik. Itu kehidupan yang hakiki. Ada orang hidupnya itu seperti penduduk kuburan yang berkeliaran. Ini apa namanya nih? Kalau bahasa mistiknya penduduk kuburan yang berkeliaran ini apa namanya? Ada istilah zombie orang barat kalau orang Indonesia? Hah? Kalau roh gentayangan kan roh bukan jasad. Kalau bahasa kitanya? Hah? Itu loh yang suka ganggu orang gitu kan, datang nyamperin gitu. apalah terserah. Tapi saya ingin tegaskan di sini. Hati-hati kendali setan. Ya. Kendali setan. Saya mesti tahan-tahan suara karena saya akan berbicara sampai jam 2 ya. Setelah itu, setelah asar, ngisi lagi sampai maghrib. Dehidrasi itu ya. Ya tapi karena ingin berbagi aja bulan Ramadan ini. Ya. Ustaz, teman saya kesurupan Ustaz. Gitu. Nah lo, apa urusannya sama gue? Gitu. Kan Ustaz guru ngajiku. Gitu. Ya ya, kenapa? Kayaknya dia pernah pakai susuk deh. Terus apa urusannya? Kesurupan sama? Pakai susuk. Gitu. Tapi ini fakta ya. Ini fakta. Jadi saya gak cerita bohong. Nah, dia banyak melihat peristiwa tentang sahabatnya, tapi dia gak bisa ngomong. Akhirnya cuma dua kata itu, kesurupan dan pernah pakai susuk. Emang apa gejalanya? Kayaknya stroke deh Ustaz. Oh, terus ya separuh badannya lumpuh. Oh, coba Ustaz ya, Ustaz ngomong sama dia ya. Saya pikir kalau lumpuh kan nggak bisa ngomong, ya kan? Ya udah coba saya ngomong, Ustaz, saya temennya Mbak ini, kok badan saya mati separuh ya Ustaz ya? Oh, ini bohong nih, jinnya bohong nih. Bohong. Namanya jin itu pembohong. Jadi kalau ada pembohong namanya jin. Ini bohong nih. Ini jin nih, pura-pura nih. Jadi kalau kita lihat secara medis seakan-akan dia lumpuh sebelah. Nah, saya mau cerita. Jin-jin sekarang nih improvisasinya juga bagus. Kalau dulu ada orang kesurupan, itu kan gelagatnya matanya merah, melotot, ya tubuhnya kejang, kemudian suaranya berubah. Ah, itu gampang digampar sama perukiah, sama ulama, selesai. Nah sekarang supaya gak ketahuan, dia bermetamorfosis ini. Jadi seakan-akan penyakitnya itu medis. Seakan-akan gejala kanker prostat. Gejalanya kista, gejalanya apalagi cervix misalnya, macam-macam, atau gejalanya stroke. Karena begini, orang itu kalau sakit harusnya gak langsung dokter yang difikirin, karena dokter bukan siapa-siapa. Harusnya kalau sakit satu istighfar, betul gak? Karena penyebab sakit itu apa? Dosa. Kedua, setelah istighfar, yang bisa menyembuhkan penyakit apa? Ya baca Quran. Baca Quran, karena Quran itu syifa'un linnas. Syifa'un lima fis sudur. Hudan linnas. Hudan lil. Saya mau tanya, siapa yang kalau sakit langsung istighfar dan baca Quran? Kagak lu orang nih. Gitu sakit langsung cari obat kan? Itulah gagal, itulah contoh-contoh zombie-zombie tadi. Gagal dia menyikapi peristiwa dengan hatinya. Di dalam surat Al-Muzammil dikatakan, Alima an sayakunu minkum marullah. Allah tahu, di antara kamu pasti akan ada yang sakit, tapi sakit pun tidak boleh dijadikan alasan meninggalkan baca Quran. Karena justru orang lagi sakit itu obatnya adalah baca Quran. Nah, tapi pertanyaannya, baca Quran enggak selama ini gara-gara sakit? Enggak, paling yang rutinnya doang. Bukan niat baca Quran untuk sembuh dari, beda enggak? Beda. Dari luar saya baca ayat kursi, anak saya minta baca ayat kursi. di ruang situ ada orang kesurupan. Tolong, tolong, ampuni saya. Ini Ustaz pembakar jin, Ustaz pembakar jin. Anak saya yang baca, saya keluar suruh masuk, enggak ada apa-apa. Karena dia tidak meniatkan bacaannya untuk menyembuhkan. Gitu ya. Banyak yang datang ke rumah sakit, jenguk orang gitu, enggak baca apa-apa. Enggak mendoakan apa-apa. Gimana nambah sakitnya? Nambah parah dia datang. Gimana rasanya? Ya itu yang ditanyain. Coba cari yang bisa menyembuhkan dia, istighfar, membaca Quran. Saya apa maksudnya kaitannya sama ini? Jadi jin itu akhirnya aman dia berada di tubuh seseorang karena dia mengira ini penyakit medis. Jelas. Padahal sebetulnya dia punya serangannya sendiri. Oke, kalau gitu. Saya serahkan handphone kamu ke Mbak X gitu. Gimana Ustaz? Kamu yang pegang teleponnya ya. Iya. Saya tahu tadi itu yang bicara si pasien itu bukan dia itu. Saya perdengarkan di telinga kanannya. Saya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Teriak. Akhirnya selesai. Tapi sebetulnya karena saya tidak berada di tempat, ini sebetulnya belum selesai. Awas kamu ya, di dalam hatinya dibisikkan, kalau kamu bawa saya ke Ustadz, kamu akan saya bunuh. Itu selalu di telinganya begitu, menghalangi dia supaya dia tidak datang ke Ustadz. Saya gak mau cerita itunya, saya mau kembali ke sini. Jadi sekarang modus jin itu, enggak lagi pakai cara yang lama. Sudah punya cara baru. Tetapi yang sekarang ini lebih parah lagi. Yang diserang itu bukan fisiknya tapi jiwanya. Bulan Ramadan, bulan istimewa untuk baca Quran, tapi malas, itu kena serangan berarti itu. Jadi sudah diserang sejak awal belum masuk Ramadan. Dia masuk ke Ramadan, kemudian itu kejiwaan. Lebih parah mana? Yang kesetanan sama yang kesurupan tadi ini. Laki-laki malas ke masjid sholat jamaah. Berarti parah mana ini dibanding kesurupan kanker prostat itu? Pelit bersedekah. Bahaya gak ini? Bahaya. Males tahajud, bahaya gak ini? Bahaya. Inilah Al-Quran itu menjeru manusia kepada kehidupan hakiki. Kehidupan hakiki itu adalah kehidupan kalbunya, ini yang nomor satu. Orang yang kalbunya hidup tidak akan pernah bosan bersama Al-Quran. Jadi kalau ada orang, setan itu senang gak dengan bacaan Quran? Jadi kalau ada orang lagi gak senang baca Quran hari ini berarti sedang kesetanan. Dan itu parah gak? Parah. Tapi selama ini sadar gak? Gak sadar. Kalau ada orang pelit, bakhil, udah tahu kalau puasa sendiri pagi sampai sore nilainya 1, padahal memberi makan orang lain itu nilainya 2 tanpa susah. Lalu masih pelit juga. Setan itu di dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul fakru. Kata Quran, setan itu menjanjikan kefakiran pada kamu. Maksudnya apa? Jangan sedekah, kalau sedekah nanti gak bisa mudik. Jangan sedekah, nanti kalau sedekah gak bisa jalan-jalan lebaran sama keluarga. Jangan sedekah, nanti uang kamu kurang. Nanti kamu susah. Asyaitanu ya'idukumul fakr. Jadi kalau ada orang bulan Ramadan takut berinfak karena takut berkurang hartanya, sedang sadar gak itu? Sadar gak? Kalau dia itu normal hidupnya, jor-joran dia. Karena dia yakin berinfak di jalan Allah itu gak akan, iya gak akan miskin. Ya'idukum maghfirotam minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada kamu yang bersedekah, diampunkan dosa kamu, disembuhkan lu dari penyakit-penyakit kesetanan itu. Entah mungkin hidayah datang pada seseorang ini. Datang. Dia orang yang sebetulnya saya kagumi, pintar, dan saya akan rekrut dia. Tapi entah kenapa, karena kita masing-masing punya niat baik, akhirnya hari itu dia berjanji bersama saya, pokoknya kita akan bersama-sama melakukan A karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia curhat ke saya tentang apa yang dihadapinya 25 tahun terakhir ini. Ada beban hidup yang luar biasa. Kalau bukan karena kejeniusan, karena kerja kerasnya, orang ini gak mungkin karirnya bagus. Qadarullah, saya juga ditakdirkan oleh Allah hanya untuk sentuh tangannya, saya pegang, menjerit dia. Dan seluruh isi keluarganya kemudian kaget, tidak menyangka kalau suaminya seperti itu. Gue juga gak sengaja saat itu sebetulnya. Tapi dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan membaca, setelah itu lapang sekali hidupnya. Dan sekarang karirnya tuh mengalami pelompatan-lompatan yang saya lihat juga bagus. Dan kontribusi dia dalam dakwah bersama saya juga sangat, saya gak mau agak saya jauh-jauhkan, takutnya ibu-ibu nyari-nyari siapa orangnya, suka gatelan aja bonya mau cari. Tapi yang saya katakan tadi, ini demi Allah bulan puasa gak bohong itu. Allah bilang, kalau kamu bersedekah, maka akan aku ampuni dosamu. Di antara bentuk ampunan Allah terhadap dosa-dosamu adalah disembuhkan kamu dari penyakit kesetanan. Karena selama ini, kamu hidup bukan dengan kehidupan kalbu. Kamu itu menganggap sakit kalau fisiknya yang hari ini malas tahajud, ngerasa sakit gak? Halo? Satu minggu gak baca Quran, ngerasa sakit gak? Hah? Iya. Padahal dokter bilang, atau pakar kesehatan bilang, kalau kamu gak minum minimal berapa liter sehari? 3 liter? 2? Kan gagal fokus kan? Saya tahu hari ini saya bakal banyak ngajar dan full, maka setiap saat walaupun gak haus saya minum. Walaupun gak haus minum, kalau enggak kan nanti gagal fokus ya. Ya memang kenyataannya begitu. Kurang cairan di otak misalnya, gagal fokus gak kita? Mie berkering, sari ini sariawan, ini sariawati gitu kan. Harus minum banyak. Sehingga ahli kesehatan mengatakan, kalau kamu haus baru minum, itu artinya kamu udah dehidrasi. Baru minum. Ibarat mobil, bensin sudah merah-merah banget, sementara yang endapan-endapan kotor di bensin itulah yang kemudian masuk ke mesin. Jadi masalah gak kemana-mana? Jadi mestinya kapan kita ngisi bensin? Sebelum merah kan? Jadi kalau ada orang minumnya waktu haus, dehidrasi. Berarti sering sakit nih orang ini? Ya, kalau gitu minumlah sebelum haus hari ini. Itu lain ya ceritanya. Baik. Itu urusan air dan tubuh yang membutuhkan cairan. Bagaimana dengan kalbu yang membutuhkan iman? Yang membutuhkan Quran? Yang membutuhkan asma Allah? Yang membutuhkan kebajikan-kebajikan? Kok bisa satu minggu enggak baca Quran meneng baik gitu? Berarti sakit enggak dia? Sakit. Males tahajud apalagi bulan Ramadan, ngerasa sakit enggak? Banyak kan? Ngerasa sakit atau enggak sakit? Tapi perempuan yang peka, Ustaz, enggak biasanya kayak begini. Kok saya jadi keserang malas gini? Ini pasti setan sedang menguasai saya ini. Betul gak? Itulah bedanya orang yang hidup kolbunya dengan orang yang tidak hidup kolbunya. Kok bisa hidup tanpa zikir-zikir pagi, zikir sore, gak ada amalan zikir, kok bisa ya? Berarti dia ini gak punya jadwal makan yang tetap buat kolbunya. Dan kolbu yang gersang seperti itulah yang gampang dikuasai oleh setan. Apalagi kalau kita jabarkan, kok doyannya nonton yang begini, sukanya browsing yang kayak begitu, baca hoax gampang percaya di WhatsApp, dan menikmati broadcast fitnah-fitnah tentang, puas banget kalau sudah nge-share broadcast tentang musuhnya, walaupun itu tidak benar. Sakit gak itu jiwanya? Sakit. Jadi banyak orang sakit gak sih sebetulnya nih? Terus orang yang sakit ini berarti ada dua jenis kehidupan nih. Ya. Ada orang yang hanya memperhatikan kehidupan fisik, tapi ada orang yang sangat memperhatikan kehidupan kalbu. Maka perhatian kedua orang ini berbeda. Fashionnya, foodnya, funnya, apalagi filmnya, sampai favoritnya. 5F-nya ini beda. Beda gak? Pemerhati jasad dengan pemerhati kalbu. 5F-nya beda gak? Food. Kalau orang yang di bulan Ramadan nih, orang yang memperhatikan jasad ya biasanya foodnya betul-betul kuliner itu tuh yang manis-manis, yang dibuka kan, yang ganteng-ganteng, yang itu salah ya. Fashion pun fashion ya betul-betul fashion luar. Sementara kalau orang yang kolbunya diperhatikan kolbunya untuk hidup, apa foodnya? Makanan kolbu apa? Ayat Allah. Kedua, zikir kepada Allah. Ada bahkan timing-timingnya. Jadwal makan pagi, jadwal makan sore, cemilan siang, cepuluh sore. Kan ada kan? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu kan kayak minum air di atas 3 liter kan gitu. Pemerhati kalbu. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang, gitu kan? Bertasbihnya apa? Kira-kira kalau dalam kehidupan kan berarti suplemen-suplemennya agar toksin-toksin di dalam tubuhnya dia buang dengan minum-minuman, konsumsi-konsumsi yang sehat. Ini bagi orang yang memperhatikan kehidupan. Nah, yang dibawa oleh Rasul untuk orang beriman adalah bukan semata-mata untuk kehidupan jasad, tetapi kehidupan kalbu. Karena itulah, dengan izin Allah, Bapak Ibu sekalian tertarik hari ini duduk di sini untuk kehidupan kalbu. Biasanya beda itu food, apa tadi, fashion, apalagi funnya beda. Funnya orang kehidupan kalbunya apa kira-kira funnya? Berlama-lama ruku itu fun bagi dia. Sahabat Abdullah bin Jahash kalau tidak salah itu bisa ruku dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, ruku tok, saking khusyuknya. Fun yang kedua, ini funnya orang yang memperhatikan kehidupan kalbu. Seperti Abu Darda, kalau malam ini tidak meneteskan air mata dalam sujud untuk mengingat Allah, seperti kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Beda gak funnya? Kalau kita funnya ngapain? Hatta di pesantren. Jadi saya kemarin pergi perbandingan, Ustaz, pokoknya kalau kita buka pesantren itu kantin harus banyak buka. Sebab volume belanja perempuan 2 kali lipat daripada belanja laki-laki. Nah, di pesantren itu gak boleh masuk mie instan. Akhirnya bikin mie sendiri. Ini bikin peraturan di dalam. Modalnya 100 juta. Hanya 2 bulan modal kembali. Nah, ini udah perjalanan sekian tahun. Untung terus itu. Maknanya apa? Food fun-nya manusia kadang-kadang itu beda-beda. Kalau kehidupan kolbunya tidak dirawat, itu fun-nya beda. Kemudian ketiga, apa? Yang keempat, filmnya. Filmnya orang yang kolbunya hidup selalu tentang surga dan selalu tentang neraka itu. visual sekali ketika membaca ayat-ayat tentang surga. Wah, kebahagiaannya luar biasa. Sama kayak itu Abdullah bin Umar. Sampai bilang begini, aku tuh ya, ini sahabi, sahabat Nabi yang masih muda, kalau membaca ayat-ayat tentang surga, seakan-akan surga itu ada di depan mataku. Seakan-akan kesejukan dan semerbak harum bau surga ada di depan mataku. Sehingga aku tidak ragu untuk berbuat kebaikan. Tapi, kalau aku sudah berhadapan dengan ayat-ayat tentang neraka, ini kan banyak remaja-remaja senang nonton film horor kan, ada gak di antara ibu sukanya filmnya film horor? Ada gak? Coba, yang doyan film horor angkat tangan. Yang gak suka film horor angkat tangan. Banyak ya. Kita bicara film, ya. Tetapi orang-orang yang beriman, yang kalbunya hidup bersama Quran, filmnya pun beda. Sehingga sahabat yang lain bertanya, kok bisa kamu kayak begitu? Padahal kamu gak pernah seperti Rasulullah SAW. Gitu. Dia jawab, aku lebih percaya kepada telinga Rasul daripada telingaku sendiri. Ini sahabat muda, aku lebih percaya pada penglihatan Rasul ketimbang penglihatanku sendiri. Inilah contoh sahabat yang mengamalkan ayat ini. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini contohnya sahabat Nabi itu. Siapa sih contohnya orang yang jika diseru oleh Allah dan Rasulnya kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kalbu, itu langsung menyambut? Ya Abdullah bin Umar diantaranya. Jadi filmnya pun itu menjadi obsesi dia. Setiap membaca ayat neraka termotivasi untuk selalu berbuat. Setiap membaca ayat tentang neraka termotivasi untuk meninggalkan. Ah itu kan. Kan biasanya kalau anak-anak keluar habis nonton, saya pengalaman dulu keluar habis nonton film kungfu, rasanya jagoan banget kan saat itu. Ini kalau gue jajan kemudian penjaga warung mahal-mahal, gue tonjok nih kan gitu. Pengaruh film pada. Tetapi bagi orang-orang yang kalbunya hidup ketika membaca ayat tentang surga, oh itu pengaruhnya lain. Utsman bin Affan baru saja pulang bawa dagangan bisnis dari Syam. Ratusan unta dan kuda dengan barang-barang dagangan yang cukup banyak. Ini tentu aset besar. Aisyah ngintip, ya Rasulullah. Itu tuh rombongan dagangnya Utsman datang. Ini kalau yang pegawai agak susah menikmatinya. Kalau bisnismen pasti tahu. Saya kan anak nelayan. Jadi kalau kapal orang tua saya masuk, kan ada beberapa kapal masuk. Ah itu kapal datang. Wow itu seneng banget itu. Berarti kita bakal dapat. Kita menunggu di pantai itu. Lama, itu datang tuh. Nah ini dagangan pun datang. Rasulullah dengan santai. Utsman adalah salah satu hamba Allah yang dijamin masuk surga. Gitu kan? Ya namanya dapat gosip bagus. Perempuan gitu deh. Tiba-tiba keluar tanpa Rasulullah. Utsman, kata Rasulullah, waktu aku cerita kamu datang dengan semua barang daganganmu ini, kamu katanya salah satu orang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Menangis Utsman. Karena baru lihat film surga yang dijanjikan Rasulullah SAW, semua barang dagangan yang ada di atasnya diserahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh orang yang menyambut seruan. Nah, nih. Sebab ini mukadimah saya, itu materi keluarga Quran itu enggak masuk kalau ini enggak masuk. Jadi kita masih mukadimah ya. Insyaallah sampai maghrib kan? Ya saya sih sampai jam 2, kalau mau sampai maghrib terusin kan gitu. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi. Ya Quran dan Rasul, Quran dan Sunnah itu yang membuat kamu hidup kalbiyan, bukan cuma hidup jasadiyan. Sampai sini, tolong sebutkan, ngomong-ngomong kita sebanyak selama ini banyak menghidupkan yang mana? Jasadnya. Kalbunya? Kurang fokus ya? Makanya gagal fokus hidupnya, galau, kurang minum gitu kira-kira ya. Kalbunya kurang minum, makanya gampang sekali terpengaruh, gampang error. Ya, sebagaimana orang kurang minum, cairannya kurang ke otak, jadi rada-rada bego gitulah kira-kira. Baru dirayu dikit, diajak ke sono dikit, bego, langsung bego lah gitu. Sehingga sering ketipu gitu kan. Nah, sementara kehidupan yang harus kita jalani adalah kehidupan kalbu. Nah, yang ketiga. Tapi di sini harus kita tahu. Hah? Ini sengaja, ini teori supaya nanti mendengarkan saya. Ya deh, saya kasih lihat. Fun. Mana nih? Ini gampang kok, tenang aja. Kelihatan? Masalahnya di sini. Pengen hidup kolbu? Ya. Tadi kan saya sudah cerita dua contoh kasus. Bahaya mana? Kesurupan atau kesetanan? Kesetanan. Kesurupan gampang obatinnya. Kesetanan lebih berbahaya. Allah pengendali kalb, bukan manusia. Kita mau bicara suami, kita mau bicara anak, kita mau bicara cucu. Kalau sudah terkait kalbu, siapa yang mengendalikannya? Allah. Mau cariin jodoh anak, ya, cariin jodoh cucu. Yang bisa mengendalikan kalbu siapa? Supaya anak kita itu tujuan menikahnya bukan karena gaya-gayaan, bukan karena kesohor-kesohoran, bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi dengan persoalan kolbu. Banyak orang tua bilang, kok bisa anak saya jatuh cinta sama manusia kayak gini? Kok gak jelas? Gubrak itu di kursi saya di dalam bapak itu. Brak. Ustaz, saya didik dia sejak kecil. Sekolahnya S2. Tapi kok bisa ya cowok yang dia pilihnya itu? Ini anak saya pendidikannya tinggi dan gajinya besar. Kok bisa yang dipilih lelakinya gak jelas? Agamanya gak jelas. Keluarganya gak jelas. Saya tanya, memang sejak kapan Bapak udah deket sama anak perempuan Bapak? Nah itu dia Ustaz. Oh sibuk jadi dirut selama ini. Karena lu waktu masih direksi juga sibuk terus. Dia pikir kesuksesan itu di dunia kerja. Ternyata gagal hubungan dia dengan Allah. Gagal hubungan dia dengan keluarga. Gagal hubungan dengan karib, kerabat. Gagal hubungan dengan masyarakat. Dia pikir cuma urusan. Di sini errornya. Di sini errornya. Padahal saya katakan tadi di awal, kesuksesan semua titik ini saling bergantung satu sama lain. Tapi yang paling fundamental hubungan kita dengan itu yang perlu nomor satu. Di sini saya mau katakan, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan semua makhluknya. Ya, hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan anakmu, hubunganmu dengan karib kerabatmu, hubunganmu dengan masyarakatmu, hubunganmu dengan dunia. Perbaiki saja dulu hubunganmu dengan Allah. Maka Allah yang akan bertanggung jawab memperbaiki hubunganmu yang lain. Kamu tinggal menjalani. Siapa yang dimusuhin sama keluarga pasangannya? Ada enggak? Enggak usah ngomong. Nanti ketahuan gitu. Itu biasanya ya karena kurang sedekah sama keluarga pasangannya. Kalau jalan-jalan cuma nge-share di keluarga, di grup gitu. Kami as keluarga berada di sini loh. Gitu. Lu kira keluarga lu seneng? Dia bilang, sok kaya. Gitu. Tapi dia tulis selamat ya tante. Gitu. Ada gak kayak gitu? Umroh, kemudian live gitu. Tante lagi tawaf nih, gitu kan, share. Lu kira ponakan lu bilang, keren ya tante gue? Kagak. Si pelit tuh lagi tawaf tuh. Memang syirik tanda tak mampu. Tapi akibat kurang sedekah, lu umroh pun disirikin juga. Coba sebelum umroh, ceritanya minta doa, bagi-bagi juga kebahagiaan gitu ya. Pulang umroh, jangan yang dipikirin cuma dirinya, oleh-oleh yang bagus cuma buat dia. Kan gak punya keluarga besar gitu. Tapi kalau masalah ini sebetulnya masalahnya ke saya sendiri, ke gue gitu ya. Saya tuh kalau mikirin, aduh berapa ya anak-anakku diakal sama cucu-cucunya. Yang ini dikasih, yang ono enggak, aduh gimana. Gitu. Jadi mestinya harus berkarung-karung memang bawaannya. Ya kadang-kadang kalau memang lagi gak punya gak bawa sama sekali. Ya, tapi kan ada, ini saya buka bongkar tapi jangan dibocorin ya gitu. Nanti pas pertemuan malam Selasa gitu ya. Nah barulah saya bawa. Mending kan dapat satu-satu kan dapat semuanya kan yang penting kan gitu. Karena gak mungkin kan bawa yang. Karena banyak yang harus dikasih. Belum lagi cucu saya di sini. Aduh. Kalau udah beli mainan itu sekarang saya kalau masuk. Abi balon. Baik. Allah pengendali kalb, bukan manusia. Allah Maha berkehendak memisahkan seseorang dengan kalbunya, luar biasa. Ini bencana yang luar biasa. Kalau seseorang sudah dipisahkan antara dirinya dengan, pernah ngeliat orang kayak gitu? Ya, ngalamin pernah nggak? Ya itu tadi, aku juga kesel sih sama diriku ini, gitu. Pernah kayak gitu? Ada yang selalu kalah dengan dirinya sendiri, banyak. Ini masalahnya. Kamu tidak mengendalikan dirimu sendiri dan kamu tidak minta tolong kepada penguasa kerajaan kalbu itu. Ayatnya jelas. Penguasa kerajaan kalbu itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ini fahami baik-baik peta ini. Penguasa kerajaan hati. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati. Tetapkanlah hatiku di jalan agamamu. Ya musarrif al-qulub, kadang ditambah gitu oleh para ulama. Isrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang maha mengendalikan hati, maha menggeser-geser hati, tetapkanlah hatiku di jalan taat kepadamu. Atau Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah, ku bermohon dengan perantaraan asma-Mu yang indah dan lewat perantaraan sifat-Mu yang tinggi lagi mulia. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam hatiku. Jadikanlah cahaya Al-Quran yang menjadi penerang setiap sudut rongga dadaku. Itu bagi pemerhati kehidupan kalbu. Wahai pemerhati kehidupan jasad. Gitu. Para pemerhati kehidupan jasad adalah tanah, wahai penduduk tanah. Tapi sebaliknya, pemerhati kehidupan kalbu. Pemerhati kehidupan kalbu adalah makhluk-makhluk cahaya. Makhluk-makhluk cahaya. Bukan tanah. Orang-orang yang berselera tinggi itu. Dan orang-orang seperti ini gak mungkin bisa dimasuki alamnya. oleh setan itu. Setan itu hanya mampu mengendalikan alam jasad. Tidak mampu mengendalikan kehidupan kalbu kalau sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena deklarasi setan begini bunyinya. Pernah dengar? Belum? Waduh. Mau dengar deklarasi setan seperti apa? Tapi yang berbicara ini bukan setan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, saya bukain ayatnya ya supaya paham deklarasi setan. Saya bukakan di surat Al-Hijr dulu deklarasi setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Terjemahannya, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Ya, jadi menerima dia nih, udah gak bisa berubah lagi takdirnya. Karena engkau takdirkan aku pasti sesat, maka aku juga pasti akan menjadikan mereka, manusia, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Nah, di situ dikendalikan. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tetapi salah satu deklarasinya isinya ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas. Yang keikhlasannya recommended by Allah. Bukan ngaku-ngaku ikhlas. Aku ikhlas kok, kita itu belum tentu. Yang ikhlasnya versi Allah, bukan versi elu. Gitu. Siapa bilang gue gak ikhlas? Cie-cie, ikhlas nih. Gitu. Yang gak bisa dimasuki oleh setan adalah orang yang hidupnya dalam kerajaan kalbu itu. Makanya orang-orang yang berbahagia di alam kalbu itu gak pernah ada yang bisa merampok. Andai para sultan pongah, andai para Fir'aun itu tahu betapa berbahagianya aku dengan semua yang kunikmati saat ini, pasti dia akan datang untuk merampoknya. Tapi mereka tidak akan pernah bisa melihat kehidupan kalbu itu. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengendalikan antara manusia dengan kalbunya. Nah, begitu pula dengan kehidupan anak-anak kita. Al-Hijr. Oke. Okay. Ini di surat Al-Hijr, tapi ada juga di ayat lain, surat Sad, ya. Kita buka, ini tadi hari Hijr 3940, sekarang di surat Sad. Deklarasi iblis yang kedua sama. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaan engkau wahai Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis diantara mereka. Ini yang tidak bisa aku kendalikan. Kesimpulannya, bahwa pemerhati kehidupan kalbu memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerhati kehidupan jasad. Berarti sepertinya ibu-ibu ini perlu majalah baru ini. Kan biasanya ada majalah lifestyle ya. Kalau buka majalah lifestyle biasanya, atau koran, biasanya yang paling menarik buat orang ini kebanyakan yang dibuka apanya? Ada risikin banyak rubrik, ada politik, ada ekonomi, ada hukum, ada lifestyle. Yang banyak dibawa paling, ibu-ibu mana yang dibuka? Lifestyle. Lifestyle isinya apa? Traveling. Ya, di antaranya traveling, fashion, kuliner, sport, music, gitu ya. Apalagi? Home decoration dan seterusnya. Itu pemerhati jasad. Nah, setelah pelatihan hari ini, pasti akan bikin lifestyle untuk pemerhati kolbu. Home decoration pemerhati kolbu, kira-kira apa yang menarik buat dia? Home decoration, supaya rumahnya indah bagi pemerhati kolbu, kira-kira dekorasi apa yang menjadi fokus dia di rumahnya? Mihrab, nomor satu. Mihrab. Al-mihrab. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rugi kalau gak punya mihrab di rumah. Nanti kita pelajari contoh perempuan mihrab itu. Tapi kalau ya arsiteknya juga ambilnya arah ala Amerika Latin, Eropa Barat, gitu ya. Kemudian Eskimo barangkali. Atau mau bikin rumah sasak di Jakarta, gitu. Tapi kalau pemerhati kolbu, pasti home decoration yang pertama kali adalah al-mihrab. Karena bangunan pertama yang dibangun oleh Nabi bukan rumah sebetulnya. Apanya? Masjid. Nanti kita akan cerita bagaimana Maryam, bagaimana Zakaria mendapatkan banyak rezeki di masjid. Tahu enggak? Titik setan di rumah, satu, toilet. Di masjid pun ada setannya, terutama di toilet. Di rumah titik setan di mana? Toilet nomor satu. Titik setan nomor dua di mana? Ruang TV. Oh, itu titik setan yang gede-gede di situ semua. Setan pengendali mata, setan pengendali telinga, setan pengendali hati, setan pengendali itu semua ada di situ di ruang TV itu. Dia senantiasa tunggu di situ. Dia nonton ini. Giliran lu nih. Kayaknya filmnya film agak horor nih gitu. Ini film dewasa. Itu setan yang itu bekerja nanti. Yang tidak enak menjadi enak. Oke. Pemerhati kolbu, kira-kira spotnya apa yang diperhatikan? Apakah spotnya di Kelapa Gading kemarin yang ketangkap sekian ratus orang itu? Ya kan ini lifestyle nih ya. Fitness-fitness sekarang tempatnya laki-laki KW sekarang. Jadi banyak laki-laki KW yang badannya itu kekar-kekar. Ternyata. KW2. Cowok KW2. Tapi kalau kita lomba angkat barbel sama dia, kalah. Tapi digertak dikit, jangan dong. Gitu. Apalagi diajak berjihad, enggak ah. Gitu. Nanti dikriminalisasi. Gitu. Sementara kalau cowok, udah gak usah jadi pemimpin umat kalau takut mati, gitu. itu indahnya dunia anak. Jadi kalau spot pemerhati kolbu apa pak biasanya? Pernah dengar istilah Ria Allah dalam dunia sufistik? Ya, pernah? Ria Allah kan? Coba yang pernah, coba jelaskan kepada saya. Mungkin pernah ikut riadah. Jamaah tablik. Ini pernah ikut jamaah tablik. Yang kurus 4 bulan jamaah tablik, enggak boleh telepon istri itu. Enggak boleh. Dia riadah betul. Bisa bayangkan, ini teman tadinya pemain musik metal, rocker. Gara-gara cuma 72 jam di dalam masjid. Mendengar azan, baca Quran, berzikir, ijtima, berkhidmah, terus kayak gitu. Dia merasakan kehidupan yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Kalaupun keluar, hanya untuk mengetuk pintu rumah orang agar pergi ke masjid. Itu riyadhah. Itu exercise. Exercise-nya pemerhati kehidupan kalbu bersama Quran itu. dia tuh sakaunya kalau gak ke masjid. Bisa baca Quran sampai pingsan, itu kenikmatan yang tertinggi. Pernah sujud seperti Rasulullah sepanjang 200 ayat, hampir selesai Al-Baqarah? Di sini anak-anak baru baca 50 ayat, kita sujud, itu leher susah nahan, pusing, mata juga. Rasulullah itu kalau sholat khusuf qamar, atau khusuf syams, itu sampai 200 ayat itu sujudnya itu. Jadi ukuran lelaki itu, sekarang ini bukan karena berapa badan saya ini six-pack waktu-waktu tertentu. Ada jam-jamnya six-pack badan saya, selebihnya one-pack. Tapi jangan percaya dengan six-pack hari gini, cowok-cowok kayak gitu KW ternyata. Tatonya di sini gitu kan. Tapi pemerhati kehidupan kalbu, riyadhahnya itu lain. Ada kenikmatan tersendiri. Siap hidup bersama Al-Quran? Ini dulu yang penting ini. Kalau ini sudah dapat, nanti membawa Quran ke rumah akan menjadi mudah jalannya. Mulai dari sini, yang belum terbiasa sholat jamaah, bikin target sendiri, bikin checklist. Pokoknya 40 hari, saya tidak boleh enggak ke masjid waktu sholat. Kalau sampai telat, alasan apapun, maka saya harus bersedekah 100.000 rupiah, misalnya. Itu riyadhah. Menyangsi diri. Sampai kita bisa istiqomah. Karena Allah nanti akan memberikan kemampuan kita istiqomah setelah hati kita dikendalikan oleh Sang Maha Kerajaan hati itu. Dan buat yang sudah bisa konsisten sholat subuh berjamaah, berbahagialah Anda. Anda sudah diberikan anugerah besar karena riyadhah Anda selama ini. Sehingga Allah takdirkan Anda bisa sholat subuh berjamaah tiap hari, enggak perlu menghitung 40 hari, entah berapa puluh tahun sudah dijalaninya. Bersyukurlah Anda. Ini buat pemerhati kehidupan kalbu. Tadi home decoration ini sport. Kuliner gampang lah ya. Apalagi biasanya? Sudah banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Nah, bagaimana sekarang kehidupan kalbu ini kita hidupkan di dalam keluarga? Inilah keluarga Quran itu. Jelas? Bagaimana kehidupan kalbu itu yang kita bawa ke dalam rumah tangga? Inilah keluarga Quran itu. Parenting keluarga Quran adalah bukan orang yang baca Quran doang tapi tidak faham, bukan. Masuknya parenting keluarga Quran dari kita adalah ketika setiap individu kita, apalagi di sini datangnya suami istri, wah bahagia sekali. Ini bisa tandem-tandeman ini. Bagaimana caranya masing-masing suami dan istri itu menghidupkan kerajaan kalbunya dengan Al-Quran. Sehingga fashionnya, foodnya, funnya, apalagi filmnya yang terakhir, favorit yang belum saya ceritakan. Empat ini saya udah kasih contoh kasus. Favorit kehidupan jasad beda dengan favorit kehidupan kalbu. Favoritnya, favorit dalam segala hal. Bagi pemerhati kehidupan kalbu yang ingin hidup bersama Al-Quran di keluarganya, enggak ada gunanya hidup enggak bawa Islam. Jadi semua yang menjadi favorit dia di mata dia, bagi hati dia adalah semua yang berbau Islam. Kalau di situ ada Islam, di situ ada Quran, di situ ada Allah, everything bagi dia. Tapi apapun semua ini kalau tidak ada Islam, tidak ada Quran, tidak ada Allah, favoritnya enggak muncul tuh, enggak nyantol di situ. Enggak ada keren-keren, yang enggak ada bagus-bagus. Inilah keluarga Quran itu. Rekreasinya juga beda. Bersama keluarga. Nanti kalau mau jalan makan, favorite place Saat liburan adalah ke masjid sebelum kemana-mana. Seenak-enaknya tempat makan, kalau sudah jam sholat, ini menjadi enggak enak lagi, favorit dia berubah. Karena favorit dia di jam azan adalah salat. Gitu. Tapi kalau favoritnya belum Islam, belum sholat, susah. Kenapa kamu makan? Ini kan masih asar. Mak marah sama anaknya. Udah azan barusan, itu azan asar. Kok mirip sama maghrib ya azannya? Ya iyalah mirip. Yang dasar otak lu aja pengen makan. Cari-cari alasan. Mirip gak, Bu? Mirip. Jadi kalau anak-anak makan sore, gara-gara azan, kan nunggu azan. Dan paling enak nunggu beduk itu sambil makan kacang sebetulnya. Sambil minum teh. Kan kerjanya nungguin beduk. Salah gak dia makan kacang? Kenapa lu makan kacang? Kan suruh nungguin beduk. Hiburan dikit. Jelas? Hiduplah bersama Al-Quran. Sehingga sekarang kita sudah dapat keluarga Quran adalah keluarga yang kalbunya hidup bersama Quran. Jelas? Keluarga yang kerajaan kalbunya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang favorit-favoritnya adalah semua tentang Allah, tentang Al-Qur'an, tentang agamanya, tentang Islam. Ini sekilas dan bagaimana kita membawa keluarga kita kepada keluarga Al-Qur'an. Lihat langkahnya. Saya kira di sini pengen dong anaknya jadi hafiz Quran. Yang masih punya anak kecil, yang udah gede gimana nih Ustadz nih? Udah salah asuh. Udah nungar dari awal anak sekolah sampai kerja, pokoknya gaji pertama buat mamah lah gitu urusannya. Sekarang udah sadar nih ceritanya nih. Nah, kamu jangan nikah sama, jangan pakai jilbab dulu lah. Masih ada gak gitu dulu orang tuanya? Ntar kalau udah laku baru pakai jilbab gitu kan? Ada gak kayak gitu? Dulu. Nah sekarang langkah untuk membentuk keluarga Quran. Baik suami, istri, dan anak-anak. Ya, langkahnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami mempelajari keimanan sebelum belajar al-iman qabla al-Quran. Sama-sama? Al-iman qabla al-Quran. Ulangi. Al-iman qabla al-Quran. Al-iman qabla al-Quran. Beriman sebelum ber-Quran. Beriman sebelum ber-Quran. Lihat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu masih kecil, dahulu kami mempelajari keimanan sebelum belajar Quran. Bahkan sahabat Nabi belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Supaya benar langkahnya, ini metode. Ini manhaj. Saya punya teman, dia mantan menteri, tobat, lalu anaknya dimasukin pesantren. Tapi namanya karena dia cerdas sih bapak ini, dia langsung ngomong sama pimpinan pesantren tahfidznya. Ustaz, aneh gak mau ya anak-anak jadi kaset rusak. Jadi kaset rusak. Maksudnya, ya baca Quran, ngulang-ngulang, baca Quran, ngulang-ngulang doang kayak gitu. Saya tertarik juga nih bahasanya, nih bagus nih. Jadi kerjanya cuma ngulang lagi, ngulang, gak paham apa yang dia baca. Gak ada semangat untuk memperjuangkan dan mengamalkannya. Sehingga lihat ketika Quran dinistakan, ya gak bergairah dirinya untuk membela Al-Quran. Kalau dulu kami belajar iman dulu, bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Quran, benar dulu sambil belajar Quran, tapi itu mesti dimantapkan. Nah, tapi kan banyakkan orang tua yang penting aku udah bayar guru ngaji. Hafalannya udah berapa Ustaz? Gitu. Sementara ibunya tidak mendidik keimanan. Bapaknya tidak mendidikkan keimanan kepada anaknya. Yang penting udah bayar. Banyak gak kayak gitu? Nah, salah ini. Yang benar adalah kalau ingin berQuran, keluarga Quran, al-iman qabla Quran, kata Jundab al-Bajli berkata, dahulu ketika kami menjelang usia balik bersama Rasul, jadi menjelang usia balik, kalau laki-laki usia balik berapa? 13-15. Perempuan? Ya 11-13 lah ya. Nah, 9 tahun sudah, apalagi anak sekarang cepat gedenya. Salah tontonan. Dahulu ketika kami menjelang usia balik bersama Rasulullah, kami mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Setelah itu baru kami mempelajari Al-Quran. Nah, ketika kami sudah belajar iman, lalu belajar Quran, akibatnya bertambahlah keimanan kami. Karena sebetulnya tujuan belajar Quran itu supaya bertambah iman. Makanya benar si bapak tadi itu, Ustaz, saya gak mau ya anak saya jadi kaset rusak. Walaupun agak tersinggung awalnya, tapi ini bahasa-bahasa jenggo begini, bahasa-bahasa koboi kan gitu, bahasa-bahasa jagoan lah gitu. Dia mau anaknya ini menjadi orang yang beriman, jangan cuma tukang baca Quran doang gitu, tanpa pemahaman, tanpa implementasi, tanpa jihad. Gak mau dia, karena dia sudah melihat Ustadz ini diumrohin supaya milisi kafir misalnya. Ini kemana Qurannya ini? Lanjut. Ibnu Mas'ud berkata, al-iman qabla Qur'an, ini penting sekali. Kalau ingin membentuk keluarga Qur'an, makanya jangan terlalu paksa-paksa anak dulu. Ini pengalaman pribadi. Ayah saya nih, nenek moyangku. Terus? Begini. Dia ingin sekali saya masuk pesantren. Saya bilang saya gak mau, saya mau SMP. Kenapa gak masuk pesantren? Gatel, kudis. Gitu. Terus kenapa mau ke SMP? Ya aku pengen naik sepeda aja dari rumah ke sekolah. Aku pengen bebas aja. Ya namanya anak kepala batu. Ya bapak saya sabar. Tapi rupanya gak pernah berhenti dia berdoa buat anaknya. Bapak sering doain anak atau ibu yang banyak doain? Bapak ini doain siapa sih sebetulnya? Bapak ini doanya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka akan ditambah lagi satu lagi. Bapak banyak bersyukur gak Pak? Insya Allah ditambah Pak. Mungkin doa ayah saya kali ya. Karena ibu saya terlalu akademik. Pokoknya ngaji, ngaji, gak ngaji. Ini paha saya bagian ini udah langganan yang sebelah kiri. Dia milih yang sebelah kiri, pinter juga gitu ya. Yang paling empuk lagi yang diambil di sini. Tapi yang menginput, nah ini kompak. Jadi kalau ingin menjadi keluarga Quran, ini pengalaman bodoh aja yang standar. Orang tua saya bukan ulama, bukan kiai. Jadi artinya standar banget lah. Bahkan di bawah standar. Tapi dia punya tekad yang kuat untuk itu. Setiap saya digonceng naik sepeda sama dia, setiap saya lagi kerja bareng sama dia, selalu. Oh, kalau kamu jadi ulama, kamu udah meninggal, orang pasti terus mendapatkan manfaat sama kamu. Tapi kalau kamu jadi pemain bola, ini dulu cita-citanya gitu ya. Ya paling umur 35 tahun kamu udah gak dipakai lagi, kata bapak saya begitu. Karena pengalaman tidur siang, saya minta dibeliin bola Mikasa nomor 5, gak dibeliin. Saat itu saya mimpi. Mimpinya salto cetak gol. Bapak gue yang gue tendang di samping. Ya abis sholat asar, akhirnya saya diajak ke toko bola gitu. Nah, keluarlah kata-kata itu, kalau kamu jadi ulama gitu. Tapi dia sendiri juga gak paham, tapi mungkin berdoa aja. Nah saya diajaklah ketemu kiai gitu ya, ngobrol gitu ya. Nah ceritanya karena doanya lah barangkali. Jadi bapak-bapak sekalian, asupan idealisme itu dari suami. Tapi mengawal akademiknya supaya konsisten itu tugas istri. Ya. Ayah gak bisa memang mengawal ngaji setiap salat, ngurusin PR-nya, gak bisa ya. Apalagi nganter ke sekolahnya, susah kan? Ya, ayah tetapi harus memilih narasi yang kuat untuk anak-anak. Saya sering memanfaatkan gini Pak, menanamkan nilai-nilai Quran sama anak-anak itu harus pintar memanfaatkan momentum. Ayah ini kan tipenya gak banyak ngomong, gak kayak ibu, ya. Tapi sekali ngomong jangan sampai kayak gaya Kopassus lah gitu atau gaya pasukan khusus, satu peluru satu nyawa gitu. Jangan sampai ada kata-kata kita yang tidak bermakna, harus bermakna. Dan jangan mau diprovokasi sama ibu. Ya itu anaknya gini-gini nih, marahin aja ya. No way, jangan mau. Kalau ada provokator di rumah. Kita tetap harus menjadi kita dan setiap kata kita harus bermakna kepada anak-anak. Pilihan doa. Ini yang seharusnya banyak mendoakan anak adalah ayah. Kalau ingin terbentuk keluarga Quran dan menanamkan cinta Quran kepada anak-anak. Tapi memfollow up secara akademik, detail, itu tugasnya ibu. Ini harus kompak di sini. Dengan semua keterbatasan masing-masing. Tapi metodologinya. Kalau ingin membentuk, dan di sini parenting keluarga Quran, anak keluarga Quran jangan dipaksa jadi kaset rusak tadi, kalau bahasa koboynya itu. Ajarkan dulu keimanan sebelum baca Qurannya. Akhirnya dibiarkanlah saya sekolah SMP, baru kemudian didoain. Tiba-tiba saya kesurupan setelah itu. Aku masuk pesantren, kaget lah mak gue. Ini anak gue kesetanan apa nih? Gitu. Tiba-tiba Ramadan, aku harus berangkat ke sana sama teman. Akhirnya ibu saya ngelipet pakaiannya tuh sambil nangis. Gitu. Ini kok tiba-tiba gak pakai rencana, tiba-tiba kesurupan begini, barangkali gitu ya. Nangislah ibu itu. Ya tapi sudah harus dijalani. Sampai anak itu punya pilihan sendiri. Jangan terlalu di paksakan, sebab saya punya pengalaman buruk. Akhirnya ketika anak saya suruh bicara, Bi, ini metode lain ya, parenting keluarga Quran, metode lain. Sebetulnya waktu Abi paksa aku jadi Hafiz, aku terbebani sebetulnya. Aku mau bilang gak suka, tapi gimana ya, takut, tapi kan galak kan gitu-gitu. Oh bagus nih terbuka, jadi saya dapat dua. Bahwa dia merasa terpaksa suruh menghafal. Yang kedua, saya galak kalau urusan Quran. Okay, fine. Jadi maunya kamu gimana nak? Tapi setelah Abi sering cerita tentang tadabur Quran, kisah-kisah dalam Quran, jadi saya suruh anak saya kadang gantian baca sirah. Gitu ya. Ada buku. Ya kadang yang namanya anak suka lupa kan, apalagi perempuan. Perempuan harus sering diingetin ketimbang anak laki-laki. Betul gak Bu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi pengalaman pesantren, ya komunitas perempuan itu beda sama laki-laki. Kalau laki-laki bilang disuruh A, dijalanin. Perempuan itu harus diingetin. Ngerti Pak? Istri makanya harus sering diajak ngomong. Kan banyak kan suami bilang, ya udah saya udah kasih tahu kok. Saya gak bisa, gak terbiasa ngomong dua kali gitu kan. Ya bengkok lah dia. Karena perempuan itu tabiatnya memang harus di. Betul gak Bu? Katanya begini. sebelum marah sama anak perempuanmu, puji dulu. Puji dulu dia, baru koreksi dia. Insya Allah dia kuat menerima koreksian kamu. Tapi, kalau kamu koreksi dulu baru puji, enggak mempan pujian itu. Salah enggak ya? Ini buat bapak-bapak yang enggak paham dunia anak perempuannya. Saya sendiri belum paham sebetulnya ini karena baru belajar aja kemarin. Begitu juga sama istri. Katanya, betul enggak Bu? Puji dulu dia, mah. Masakan mama untuk buka puasa ini hari ini top banget. Ini sederajat dengan chef bintang 5 nih. Ketinggian. Tapi gak apa-apa walaupun dia bilang lebay, suka kan? Suka kan? Ya kadang-kadang suka dia digombalin kayak gitu. Puji dulu. Sebab kalau kita koreksi dulu, baru kita puji, pujiannya itu gak dapet dia. Yang ada terluka duluan. Ini bedanya laki sama perempuan, karena perempuan didominasi oleh perasaannya. Wahai yang gak punya perasaan. Jadi ini kemarin karena saya akan... Ini penting bagi saya perjalanan ke Jawa Timur karena yang undang kiai saya langsung, Gontor itu. Jadi sayalah diminta untuk memberikan pengarahan kepada 1.555 santri putra yang akan lulus. Memberitahukan kepada mereka tentang problema umat, kalau dia keluar nanti bakal bagaimana dan cara menghadapinya bagaimana. Ya, kenapa saya yang dipilih itu juga kiai maunya. Mungkin lagi in kali sekarang gitu ya. Gitu, karena itu yang sedang dihadapi kan, karena kiai sempat bilang umat Islam yang tidak prihatin hatinya dengan kondisi umat Islam hatinya pada hari ini, maka hatinya harus disunat lagi gitu. Nah cuma problemnya ketika harus dihadapan 1.600 lebih santri perempuan ini dua, akhirnya saya dinasihati sama teman saya. Di saat, kata kuncinya gampang Bahtiar. Di laki-laki antum puaskan akal dia, tapi di tempat perempuan ini puaskan perasaan dia gitu. Jadi pemilihan kata, pemilihan gambar, pemilihan contoh, ya agak-agak berat sih memang. Jadi saya paksa-paksain dikit karena gak punya anak perempuan. Ya, ya jadi common sense aja. Di sini ngadepinnya juga ya gitulah, yang udah rada-rada senior gitu. Ini yang dihadapi kemarin tamatan SMU, yang dunianya cukup jauh di bawah kehidupan kita. Jadi akhirnya ya saya bawa tim, coba contoh-contoh kasusnya bagaimana. Ini maksud saya bahwa di sinilah sudah zuhur ya. Oke silakan sholat zuhur dulu, makan siang. Yang akan baru setelah itu kita lanjutkan sedikit baru diskusi. Ya. Ini saja dulu. Saya ingin tutup. Ibnu Mas'ud berkata, di zaman kami sedikit orang yang direzekikan menghafal huruf-hurufnya. Tetapi direzekikan untuk mudah mengamalkannya. Karena apa? Iman dulu baru Quran. Sementara di zaman setelah kami banyak orang yang direzekikan menghafalkan huruf-hurufnya, tapi sedikit yang dirizikin mengamalkan. Gara-gara salah metodologi. Langsung baca, langsung menghafal, imannya tidak dijalani. Jadi kacau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.